Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita semangat untuk tetap selalu berusaha mentaati seruan-seruan Allah Ta'ala, kewajiban kita sebagai seorang hamba menunaikan sholat lima waktu diusahakan dengan senantiasa berjamaah, dan kebutuhan kita untuk senantiasa menambah ilmu yang mudah-mudahan dengan kita senantiasa berusaha untuk lebih tahu tentang ajaran Islam, paling tidak kita punya niatan mewujudkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang memang hatinya benar-benar ada iman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, totalitas. Ibaratnya nyelup, nyelupipun saking ujung jempol ngantos ujung rambut niku wenteripun roto, celupan pewarnaannya total rata, sehingga ingkang dipun celup mboten namung jempolipun kemawon, nami ingkang dipun celup ujung jempol ngantos ujung rambut kepala sedaya kecelup kanthi celupan Islam. Sanajan praktekipun kita dereng saged makaten, tapi wonten niatan pengin totalitas dalam berislam kanthi kita nyinau sekedhik mboko sekedhik, sehingga kita mengetahui ilmunya Islam niku janjanipun kita kedah pripun. Bapak sekalian, ngajengaken pembahasan ingkang sampun kala wingi, kita kemarin pada pembahasan ayat Allah wa kana haqqan alaina nasrul mukminin. Dan menjadi kewajiban kami Allah untuk memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. Tertolongnya kaum mukminin, hakikat seorang mukmin tertolong niku seperti dalam ungkapan ini, ish kariman, hidup dalam keadaan mulia, atau mut syahidan, mati dalam keadaan dia syahid, artinya mati dia dalam keadaan di atas keislamannya. Orang yang benar-benar sukses kalau dia masih hidup diberikan kemenangan sehingga dia mulia, atau kalau dia sampai mati, matinya istiqomah di atas agamanya. Ini adalah orang yang benar-benar sukses tertolong oleh Allah Ta'ala. Dan di antara pertolongan Allah dalam untuk memenangkan perlawanan kepada musuh, seperti diantaranya pada waktu perang Badar, yang muslimin dari sisi jumlah, dari sisi logistik, perlengkapan, semuanya serba sangat minim, berbeda dengan orang-orang Quraisy yang memang datang untuk siap perang dan membinasakan muslimin. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan pertolongan kepada kaum mukminin, di antaranya dengan Allah kirimkan seribuan malaikat. Anni mumittukum bi alfi minal malaika. aku kirimkan kepada kalian bala bantuan malaikat sejumlah seribuan yang memenggal kepala-kepala orang-orang kufar. Bahwa sekalian, di antara sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum mukminin, karena mukminin betul-betul mewujudkan kualitas keislamannya. Sehingga sekali lagi, bahwa sekalian, yang Allah inginkan dari kita bukan sekedar kuantitas. Kuantitas itu sudah menjadi fitrah kita, senang kalau temannya banyak. Menawi rencang pun kata teman-temannya banyak, sudah menjadi fitrahnya manusia, senang. Tapi kuantitas tidak akan memiliki makna yang berarti kalau tidak memiliki kualitas. Dan Allah menginginkan kualitas pada diri kita. Dalam istilah Rasulullah SAW, kalau kita berislamnya itu tanpa kualitas, hanya kuantitas. Kuantitas itu, kalau hanya sekedar kuantitas, itu seperti buih untuk, sehingga tidak membahayakan dan tidak ditakuti oleh manusia. Kita sampai pada perkataan beliau, wa taral muslimin al-yawm, atau wa naral muslimin al-yawm yakhudun al-ma'ariq didda a'da'ihim fi aktharil bilad. Monggo dipun waos, Usman. Kita melihat setelah ayat, setelah doa Allahumma anjis li ma wa'adtani. Akan tapi kita menyaksikan pemandangan di beberapa negara Islam bagaimana kaum muslimin tidak mampu mengalahkan musuh-musuh mereka. Kenapa bisa begitu? Apa penyebabnya? Apakah karena Allah mengingkari janji yang pernah Dia janjikan kepada kaum muslimin? Sama sekali tidak. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Akan tetapi justru kita perlu balik bertanya, apa saja yang sudah diupayakan oleh kaum muslimin dalam menjauhkan janji Allah itu? Pada kesempatan ini kita perlu ajukan pertanyaan kepada para muslimin. Yeah. Wa naral muslimin al-yawm. Kita melihat muslimin pada zaman atau pada era kita sekarang ini, yakhuduna al-ma'arik dida'a'da'ihim fi aktharil bilad walayantasirun. Kaum muslimin banyak menghadapi musuh-musuh, melawan, melakukan perlawanan kepada para musuh di berbagai negeri, dari negeri-negeri muslimin. Akan tapi kita melihat muslimin dalam posisi mengalami kekalahan, tidak mendapatkan kemenangan. Fama huwa sababu dzalik, apa kira-kira sebabnya itu? Hal yatakhallaf wallahi binisbatin lil minin, apakah yang menjadi sebab itu adalah Allah Subhanahu wa taala menyelisih janjinya kepada mukminin? Tentu kata beliau, la abadan, sama sekali Allah selamanya tidak akan pernah menyelisih janjinya untuk memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. La yatakhallafu walakin ainal mu'minun hatta ya'tihimun nasr. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah ainal mu'minun, kaum mukminin kita di zaman sekarang itu di mana? Mereka ini benar-benar mukminin atau munafikin? Mereka itu betul mukmin yang mereka betul-betul beriman kepada Allah, beragama dengan agama Allah, menghidupkan ajaran Allah, betul-betul menunjukkan penghambaan kepada Allah, atau mukminin atau muslimin minta maaf nyun ngapunten hanya casingnya saja muslimin, hanya KTP-nya muslimin, tetapi dalemannya kosong dari hakikat iman dan Islam. Bapak sekalian, kita bisa melihat kenyataan yang seperti ini dalam kehidupan kaum muslimin secara umum. Yang mayoritas kaum muslimin di zaman kita ini, bapak sekalian, justru dengan Islamnya itu nampak aneh, nampak asing. Sehingga Islam itu yang diketahui hanyalah tradisi yang sudah turun maturun dari kakek-kakek moyangnya. Bukan Islam yang dia betul-betul memang menggali dari ajaran Islam, belajar Quran, belajar sunnah, menyimak apa yang diajarkan oleh Islam. Sehingga akhirnya menjadi Muslim tradisional. Artinya Muslim hanya tradisi. Tradisinya wong Islam itu ya gini. Tapi tidak tahu sesungguhnya ajaran Islam mengajarkan yang sebenarnya kayak apa. Mas kalian, sehingga secara umum masyarakat muslimin akan kita lihat gambarannya seperti itu. Kalau kita umpamanya tanya ke pasar yang secara umum mayoritas adalah muslimin, pedagang-pedagang pasar katakanlah mayoritas muslimin 99 atau 95% muslimin. Kemudian kita datangi satu persatu, kita tanyakan tentang yakni Islam dari yang paling mendasar sampai yang sedang dia lakukan dalam salah jual beli atau enggak jual beli saat Islam. Pasti kita akan betul-betul mendapatkan kenyataan yang sangat-sangat jauh pengetahuan mereka tentang Islam. Kadang-kadang juga masalah sholat yang paling jelas-jelas ciri khasnya orang Islam itu yang kita moto niku sholat. Sholat saja juga taunya pokoknya lihat orang sholat. Ya berdiri, rukuk, sujud. Tapi untuk benar-benar dia terpaut begini Rasulullah SAW mengajarkan aku sholat, sehingga ruhnya itu nyambung dengan apa yang dicontohkan Nabi. Ini sallu ra'aitumuni usalli. Kita sholat seakan-akan melihat Nabi sholat. Nabi mengajarkan kalau berdiri begini, takbir begini, rukuk begini, sujud begini, bacaannya begini. Itu perasaan nyambung itu hanya akan didapatkan oleh orang yang mereka betul-betul belajar. Belajar Rasulullah SAW melakukan gerakan-gerakan salat seperti ini. Kalau kita hanya melihat orang wudu, lalu kita ikut-ikutan wudu, apa kira-kira nyambung perasaan kita, saya seperti ini karena Rasulullah SAW mengajarkan wudu yang kayak gini? Enggak nyambung. Sehingga ruh untuk betul-betul berkiblat kepada Nabi itu masih sangat jauh. Sehingga Islam hanya melihat kanan-kiri. Melihat kanan-kiri. Pas sekalian, kita perlu untuk mengkoreksi diri kita kaum muslimin. Yang jelas, Rasulullah SAW memberikan resep. Kalau memang ingin betul-betul kita ini diangkat oleh Allah derajatnya, dicampakkan oleh Allah kehinaannya, sehingga kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang mulia, berkarakter, mesti kita, kata Nabi, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dengan kata lain, sinaunen agamamu, amalkan isi kandungannya, betul-betul kembalikan diri Anda kepada bimbingan agama. Jangan ngikuti bimbingan filosof, para pemikir, orang-orang yang mereka mengarahkan dengan akal pikirannya, tapi pelajari agama, kembali kepada agama, dan wujudkan agama itu dalam kehidupan Anda. Maka ketika muslimin masih sangat jauh dari kemenangan, padahal telah perang menghadapi orang-orang kafir, kata beliau, nas'alul mujahidin, kita layak untuk bertanya kepada para mujahidin yang sedang berperang menghadapi musuh. Poin-poin yang ditanyakan, yang pertama, monggo. Pertanyaan pertama kepada orang-orang yang menginginkan kejayaan Islam dan kaum muslimin, halista'atu bil iman wa tauhid, sudah belum mereka mempersiapkan dengan iman dan tauhid, termasuk para dai, para ustaz yang meneriakkan ini tegak Islam, kemenangan Islam, kita harus mulia, kita harus menang. Pertanyaan pertama, wahai para ustaz, wahai para dai, wahai para mubaligh, sudahkah kalian mendidik umat itu untuk benar-benar menjadi orang yang beriman dan bertauhid? Alladaini bada'a bihima ar-rasulu s.a.w. dakwatahu fi makkah qoblal qital. Yang dengan kedua ini, yaitu tertanamnya iman, tertanamnya tauhid, sehingga mereka bukan lagi musyrik dan tidak kecampuran dengan kekufuran. Hidup mereka biasakan dengan iman, iman kepada Allah, iman pada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, mentauhidkan Allah, tidak melakukan penyekutuan. Itu sudah kira-kira gerakan untuk mengajarkan iman dan tauhid itu sudah betul-betul disemarakkan belum di tengah-tengah muslimin? Ataukah yang menjadi bahan kajian tiap hari itu hanya bagaimana menggulingkan penguasa yang dianggap zalim, kemudian mereka tidak pernah mau lihat dan buka mata bahwasanya muslimin masih berapa banyak yang mendatangi kuburan-kuburan, meminta-minta kepada kubur, kemudian pakai jimat, kemudian ke dukun-dukun. Gerakan untuk menanamkan tauhid dan iman di hati kaum muslimin sudah kawai para da'i, para mujahid dakwah, orang yang menginginkan kemuliaan dan kemenangan Islam, itu disemarakkan di tengah-tengah muslimin. Sehingga mereka mengetahui haknya Allah Subhanahu wa taala sebelum dia memakmurkan haknya dia dengan berbagai macam tuntutan kehidupan dunia. Yang kedua, mereka harus melakukan usaha-usaha konkret untuk menggapai kemenangan yang mereka harapkan. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah di dalam firman-Nya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang sanggup kalian siapkan. Ya, pertanyaan kedua kepada para mujahidin yang menginginkan kemuliaan Islam, kemenangan kaum muslimin, hal akhadu bisababilladzi amarahum bihi rabbuhum, apakah mereka telah mempersiapkan sebab-sebab kemenangan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala? Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya dalam ayat mengatakan, wa'aidtu lahum, mastata'tum min quwwatin miribatil khail wa miribat wa biribatil khail turhibuna bihi atuwallahu atuwakum. Persiapkan oleh kalian untuk menghadapi musuh-musuh kalian dengan persiapan semampu yang kalian siapkan, min kuwatin, dari kekuatan, wa miribatil khail, dan dari kuda-kuda pilihan. Turhibuna bihi atuwallahu wa atuwakum, yang kekuatan kalian itu akan bisa menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Pas kalian sudah kita lewati insyaallah, kekuatan yang perlu dipersiapkan oleh muslimin itu kali kekuatan ruhiyah dan kekuatan ini matiyah. Kekuatan ruhiyah, kekuatan iman dan tauhid pada poin yang pertama. Dan ini adalah asal kekuatan. Ini adalah pokok kekuatan. Sebelum dicekeli senjata, pedang, supaya bisa dipakai untuk menghadapi musuh, yang pertama harus dibekali kekuatan iman dan tauhid. Karena pedang ini gak akan berfungsi kecuali ini sesuai dengan pemegangnya. Yang megang ini harus betul-betul dibenahi dulu tauhid dan iman mereka. Yang akan membuat mereka betul-betul bisa bersabar, militan, mereka betul-betul bisa tahan banting, istiqomah, ulet, sebagaimana mentalnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an ketika Nabi mendidik mereka dengan iman dan tauhid. Maka muncul orang seperti Bilal, seperti Amr bin Yasir, seperti Khabbab ibni al-Arq. Upaya untuk memisahkan mereka dari agamanya semuanya kandas. Semuanya kandas. Baik dengan cara yang menyenangkan atau cara yang sangat mengerikan, menyusahkan dan menyakitkan. Mereka ingin memisahkan dari agamanya baik dengan cara intimidasi perkataan, intimidasi perbuatan. Kemudian mereka sudah ketika jalan buntu tidak mereka dapatkan, mereka lakukan dengan menawarkan kesenangan, harta, kedudukan, perempuan. Semuanya ternyata kandas. Ataukah kita melihat kualitas kaum muslimin di zaman kita masih imannya iman bayaran, sehingga dibayar berapa imannya dilepas, ditukar berapa agamanya dilepas. Ini menunjukkan belum ada kualitas yang dibanggakan di dalam diri seorang muslim. Sehingga ketika umat, ketika orang kafir melihat umat Islam seperti itu, orang kafir akan gemetar. Dia akan gemetar. Karena orang mukmin yang telah dididik oleh nabinya dengan iman, itu orientasi kehidupannya orientasi akhirat. Orientasi kehidupannya orientasi akhirat. Dia siap untuk membeli akhirat dengan apapun yang dia miliki dari dunia, baik harta dengan segala perlengkapannya, sampai nyawa yang mesti harus dia ini lepas. Itu orang mereka orientasinya akhirat. Karena akhirat adalah istana yang dijanjikan oleh Allah, yang segala-galanya khairun wa abqa. Persiapan yang kedua, persiapan matiyah. Persiapan peralatan, perlengkapan, persenjataan yang memadai untuk menghadapi mereka. Kalau ukuran kekuatan persenjataan itu adalah umpamanya alat-alat perang. Sekalian, alat-alat perang. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa kadar alat perang yang telah dimiliki oleh kaum muslimin? Siapa yang memproduksi? pabrik-pabrik, atau siapa yang memproduksi persenjataan canggih, siapa yang memproduksi kapal-kapal perang, siapa yang memproduksi tank-tank, siapa yang memproduksi persenjataan-persenjataan yang canggih. Ini semuanya masih pada orang-orang kufar. Sehingga bagaimana orang kafir akan gemetar, turhibuna bi atwallahu atwahu. Apalagi mentalnya rapuh, enggak punya peralatan, apa yang akan dibanggakan? Kalau hanya sekedar ya ini kita bisa mengumpulkan jutaan manusia. Jutaan manusia kalau enggak ada kualitasnya dilindes sekali habis. Kalau enggak ada yang kalau tidak ada yang bisa untuk dipakai menghadapi musuh, itu dilindes sekali habis. Dan itu sudah di mana-mana. Nah sekalian, kita harus melihat dengan real apa yang ada pada muslimin. Yang ketiga. Yang ketiga, mereka perlu senantiasa berdoa dan memohon kemenangan kepada Allah SWT selama peperangan bersama. Tidak memohon pertolongan kepada selain Allah yang mereka percayai, mampu menolong mereka. Karena tidak ada yang mampu memberi pertolongan kepada Allah SWT. Mereka perlu meneladani Rasulullah SAW dalam berdoa, di mana beliau hanya menunjukkan doanya itu hanya kepada Allah semata. Allah berfirman, Alaisallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah saja cukup untuk menolong hambanya? Ya. Sekalian, di antara pertanyaan yang perlu diajukan kepada para mujahidin terhadap masa doa ila Allah, hal da'au rabbahum wa afraduhu biddu'a indal qital. Saat mereka sedang berkecamuk di dalam peperangan, apakah kaum muslimin mereka telah mengesakan Allah di dalam masalah doa? Am asyraku ma'ahu ghairahu, ataukah mereka bahkan menyekutukan Allah, masih menyekutukan Allah dengan selainnya? Farahu yas'alunan nasra min ghairihi mimman yaqtiduna fihim alwalayah. Maka bersama dengan kesyirikan yang mereka lakukan, mereka memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah sebuah musibah yang sangat besar. Wahum abidun lillah. Kita ini semuanya adalah hamba-hamba Allah. Yang mereka seru selain Allah itu adalah semuanya yang abidun lillah, hamba-hamba Allah. Bagaimana mereka itu diseru? Bagaimana mereka itu diminta? La yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharran. Mereka yang diseru itu mereka tidak memiliki kemampuan apapun terhadap dirinya, baik memberikan manfaat atau menolak mudarat. Walimadza la yaqtiduna birrasuli fi du'aihi li rabbih wahdah. Maka bagaimana mereka tidak mencontoh Rasul dalam doanya hanya kepada Allah semata? Dan sekalian, sebagian orang bahkan ketika ingin berjihad, bahkan yang anehnya itu diantaranya ingin berjihad melawan muslimin, itu yang dilakukan itu jamasan supaya sekti mondroguno nek dibacok ora melowek, nek ditembak ora jublos, alias justru mengawali dengan syirik, dengan pergi ke kiai-kiai yang hakikatnya dukun, yang bisa memberikan ritual kesaktian kebal tubuhnya. Ini adalah kenyataan yang ada di tengah-tengah muslimin. Lalu yang diseru adalah wali-wali yang dianggap bisa memberikan pertolongan-pertolongan di tengah-tengah kesulitan. Maka Syekhul Islam pernah waktu dalam peperangan Tartar menghadapi Tartar, bagaimana betul-betul membersihkan pasukan muslimin dari segala macam syirik yang seperti ini, yang kenyataannya ketika mereka akan berperang melawan Tartar masih melakukan praktek-praktek syirik dengan meminta kepada para wali-wali. Bagaimana kemenangan akan didapatkan sementara mereka menggantungkan harapannya kepada selain Allah Ta'ala, yang selain Allah semuanya adalah hamba-hamba Allah. Kenapa tidak betul-betul memfokuskan doa permintaannya hanya kepada Allah? Alaisallahu bikafin abdah. Tidakkah Allah itu mencukupi hambanya? Yang barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, totalitas bersandar kepada Allah, pasti Allah akan mencukupi kebutuhan para hambanya tersebut. Sehingga tuntutan untuk betul-betul mendidik jiwa seorang muslim bergantung total hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang keempat, mereka mesti bersatu padu, saling mengasihi dan mencintai satu sama lain, serta semangat yang terpatri di dalam dada-dada mereka haruslah firman Allah, wala tanaza'u fatahshalu wa tadhhaba rihukum. Dan janganlah kalian saling berbantah-bantahan, karena hal itu akan menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian. Ya. Sekalian, setelah seorang muslim dia mewujudkan tauhid, kemudian mewujudkan sebab-sebab kemenangan secara lahir dan batin, maka pertanyaan berikutnya, hal hum mujtami'una wa muhtaju wa muhabuna wa mutahabuna fima bainahum. Sudahkah mereka ini bersatu dan saling mencintai di antara mereka? Sekalian, tuntutan setelah kita punya akidah tauhid, menjadi seorang mukmin yang bertauhid, maka berikutnya adalah bagaimana kita memiliki semangat bersatu, saling mencintai, sehingga akan betul-betul menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Dan bersatu ini sekali lagi bukan bersatunya yang pertama, tapi yang pertama itu adalah semangat mentaati Allah dan mentauhidkan Allah, baru kemudian punya semangat bersatu dengan orang-orang yang memiliki semangat bertauhid dan beriman. Wa ati'ullaha, ati'ullaha wa rasul, wa rasulah. Taatilah Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, jangan kalian berselisih. Fatafshalu wa tadhabari hukum, kalian akan gagal dan akan hilang kekuatan kalian. Sehingga urutannya itu poin pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, jangan berselisih. Yang ketiga, yakni perselisihan itu akan menghasilkan kegagalan. Kenapa gagal? Karena hilang kekuatan. Sehingga pondasi untuk kita membangun persatuan mesti dibangun jiwa semangat untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Pas kalian, di antara faktor yang memunculkan banyaknya perselisihan itu karena tipisnya semangat mentaati Allah dan Rasulnya dan kuatnya keinginan mengikuti hawa nafsu. Seandainya setiap kita itu janji pieto yang diajarkan Allah dan Rasulnya, saya tak pengin melu. Kalau ada semangat itu gampang, tinggal diajarkan bagaimana ayatnya, bagaimana hadisnya. Tapi nek kemudian karepku ngene, lah kalau udah karepku ngene, itu yang menjadi sulit. Sehingga semangat untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya rendah. Maka ciri khas mukmin adalah punya semangat besar untuk kembali kepada Allah Ta'ala. dan Rasul. Kemungkinan untuk kita berselisih itu pasti. Karena kita ini orang yang serba terbatas segala macamnya, sehingga sering berselisih dalam satu perkara. Tapi di antara sifat dasar seorang mukmin, fa in tanaza'tum farudduhu ilallahi wa rasulih. Kalau kalian berselisih, kembalikan perselisihan Anda kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga yang penting menumbuhkan modal utama untuk selalu mau kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau sudah keinginan kembalinya itu kepada berbagai macam sumber, bukan pada Allah dan Rasulnya, ini yang menjadi sumber malapetaka dan perselisihan yang tidak mungkin untuk diselesaikan. Tapi kalau ada semangat untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, ini modal utama untuk betul-betul memperkecil perselisihan. Tapi kalau semangatnya itu adalah itu karepku ngene, sehingga semangatnya untuk kembali pada Allah dan Rasulnya enggak ada, itu betul-betul sangat ini susah untuk dia betul-betul diwujudkan persatuan. Dan kalau sudah begitu, kekuatan dia akan hilang kekuatannya, sehingga akan mendapatkan kegagalan. Maka Allah mengatakan wasbiru, dan bersabarlah kalian. Kalau sudah punya tekad taat kepada Allah dan Rasulnya, jagalah betul-betul persatuan dan bersabarlah di atas yaitu agama Allah Ta'ala. Maka itu faktor-faktor yang akan mengantarkan kepada kemenangan. Yang kelima, maka mereka pun akan tertinggal dari negara-negara lain. Tetapi apabila mereka mau mengupayakan itu semua, niscaya mereka akan menjadi umat yang maju lagi punya harga diri. Ya, sekalian beliingatkan lama tarakal muslimuna aqidatahu wa awamir dinihim. Ketika umat Islam ini dia meninggalkan akidah mereka, meninggalkan perintah-perintah agama mereka, sehingga tidak acuh dengan agamanya. Bahkan dikatakan para dajjal mengajarkan agama ini sumber malapetaka, agama ini sumber perpecahan, agama ini sumber ketidakakuran. Ini adalah yang mengatakan antek-anteknya iblis, karena memang inginnya menjauhkan dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita muslim, mestinya husnudzonnya kepada agama. Yang mengatakan seperti ini justru adalah para syaitan-syaitan yang memang ingin menjauhkan dari agama Allah Ta'ala. Umat Islam hanya akan maju, berkembang dengan kembali kepada agamanya. Ketika tidak, maka umat Islam akan terbelakang. Kembali kepada agama, betul-betul belajarnya dari Quran dan Sunnah. Bukan dari omongan orang per orang, tapi dari agama dia. Idza haqqaqtumul iman al-matlub, fasayatikum munasar al-ma'ud. Apabila kalian telah mewujudkan iman yang dituntut itu, iman yang sahih, akidah yang benar, maka pertolongan Allah pasti akan datang. Waqatan alaina nasrul mu'minin, dan pertolongan Allah itu kewajiban kami Allah untuk memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. Waqatan sekalian, rumpat isya kita cakapkan rumiyin. Insyaallah moga-moga manfaat, dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan akan datang bidillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.